تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. قال الإمام المسلم رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى شهادتين وشرائع الإسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وقيع قال أبو بكر قال حدثنا وقيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما ورزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم ابن حجاج ابن مسلم القشيري رحمه الله باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. Berkata الإمام مسلم رحمه الله dalam kitabnya صحيح مسلم كتاب الإيمان باب menyeru atau seruan dakwah إلى الشهادتين وشرائع الإسلام agar manusia mengikrarkan kalimat dua syahadat dan seruan untuk mengerjakan syariat Islam. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibata wa Abu Kuraib wa Ishaq ibn Ibrahim. Kami diberitakan tentang hadis ini dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim jami'an an Waqi'. Ketiga orang ini menerima riwayat daripada Waqi', yaitu Waqi' ibn al-Jarrah gurunya Syafi'i rahimahullah. Qala Abu Bakr, berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Waqi' an Zakaria ibn Ishaq. Ya, Waqi' memberitakan kepada kami dari Zakaria bin Ishaq. Qala, berkata Zakaria bin Ishaq, haddatsani Yahya bin Abdullah ibn Sayfiyyi an Abi Ma'bad. Kami diberitakan oleh Yahya bin Abdullah bin Saifi dari Abi Ma'bad an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, an Mu'adh bin Jabal, dari Mu'adh bin Jabal. Jadi di sini disebutkan dengan kata-kata an Ibni Abbas, an Mu'adh, dari Ibnu Abbas, dari Mu'adh bin Jabal, menunjukkan antara keduanya menyambung. Qala Abu Bakr, berkata Abu Bakr bin Abi Syaibah, rubbama qala Waqi', dan boleh saja Waqi' berkata an Ibni Abbasin anna Mu'adzan qala, dari Ibnu Abbas bahwasanya Mu'adz berkata. Di sini ya, Waqi' menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Mu'adz, sebelumnya dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan betapa detailnya riwayat disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya, disebutkan dengan dua jalur, dengan dua istilah. Pertama dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz, menunjukkan antara keduanya menyambung. Bahwasanya Ibnu Abbas mendapatkan langsung dari Mu'adz. Adapun kata-kata anna Mu'adzan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Mu'adz. Sebagian ulama mengatakan seolah-olah dalamnya ada inqita', bahwasanya Ibnu Abbas tidak mendengar dari Mu'adz langsung, tapi dari orang lain yang menceritakan. Ya. Tetapi walaupun demikian, kita telah menyebutkan mursalus sahabi hujjah. Sepakat ulama-ulama ahli hadis atau kebanyakan dari ulama hadis mengatakan para sahabat jika menyebutkan satu riwayat, ya, dan tidak menyebutkan siapa yang memberikan kepada mereka riwayat langsung dari Rasulullah, maka hadisnya adalah merupakan hujjah. Jadi dengan dua jalur ini, baik langsung Ibnu Abbas mendengar dari Mu'adz atau Ibnu Abbas mendapat riwayat dari orang lain dari Mu'adz, intinya hadis ini adalah benar adanya. Anna Mu'adzan qala, Mu'adz berkata, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan dia adalah merupakan pemuda dari kaum muslimin, dari kaum ansar, yang memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah dia yang paling ahli dalam perkara halal dan haram. Kata Nabi, a'lamukum bil halal wal haram, Mu'adz bin Jabal. Ya, dan Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, inni la uhibbuka fillah, inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli salatin, jangan kau tinggalkan membaca, ya, di ujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Menunjukkan keutamaan Mu'adz, dia yang paling paham tentang halal haram, dia dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang diutus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk mendakwahkan Islam. Ya. Dan di sanalah dia ditempatkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendakwahi ahlu kitab, karena di Yaman kala itu adalah merupakan tempat kaum Nasara. Ya, negeri Yaman adalah negeri yang dahulu kala dihuni oleh kaum Yahudi. Sehingga akhirnya kaum Yahudi pun hilang, bergantilah dengan kaum Nasara. Ya, dan ada pun hubungan antara Yaman dengan negeri Habasyah, hubungan yang begitu kuat, bahwasanya raja-raja di Yaman adalah raja-raja yang diutus oleh dari Raja Habasyah. Ya, Raja Habasyah yang mengutus mereka ke sana. Dahulu kala kaum Nasara terjajah di sana. Ya. Kemudian Raja Habasyah mengirimkan pasukan sehingga ketika itu kaum Yahudi pun menyingkir. Tinggallah kaum Nasara. Ya. Jadi Mu'adz radhiyallahu anhu, dialah yang diutus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi kaum Nasara di negeri Yaman kala itu. Jadi berkata Mu'adz, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengutusku sebagai hakim, gubernur dan qadhi, sebagai, ya, sebagai hakim dan sebagai gubernur sekalian. Qala, maka berkata Rasulullah, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum, mereka adalah ahli kitab. Rasulullah SAW ingatkan Mu'adz agar dia memiliki bekal, bersiap-siap. Bahwasanya orang yang dia dakwahi, mereka punya ilmu, mereka punya kitab, ahlu kitab. Dan ini adalah merupakan anjuran agar setiap da'i memahami siapa yang dia dakwahi, apa backgroundnya. Ya, maka kata Nabi, bersiap-siaplah Mu'adz, ini yang kau dakwahi orang-orang yang punya kitab, qauman ahlu kitab. Mereka bukan kaum musyrikin, sebagaimana kaum paganis. Mereka tahu Allah, mereka punya kitab. Ya, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka serulah mereka agar mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, wa anni rasulullah, dan agar mereka mengikrarkan kalimat aku adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan skala prioritas dalam berdakwah adalah mendakwahi manusia kepada tauhidullah tabaraka taala. Ya, bahwasanya dalam jihad kaum muslimin, kemana-mana mereka pergi, Mereka tidak langsung memerangi kaum musyrikin kecuali menawarkan kepada mereka terlebih dahulu Islam. Ya, bila mereka menolak Islam tak ada masalah, hak mereka, karena Islam tidak bisa dipaksakan. Tapi mereka wajib tunduk kepada Islam dengan membayar jizyah. Ya, membayar jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada setiap laki-laki dewasa kaum musyrikin. Ya, karena mereka tidak memeluk Islam, mereka di bawah perlindungan kaum muslimin. Siapapun yang menyakiti mereka akan berhadapan dengan kaum muslimin. Maka dikenakan mereka setiap tahunnya pajak. Hanya untuk kaum laki-laki yang telah dewasa, yang siap berjihad, yang siap berperang. Tak diwajibkan jizyah untuk anak-anak maupun kaum wanita maupun orang tua. Ya. Jadi kalau mereka tak memeluk Islam enggak ada masalah. Ditunduk kepada Islam. Tandanya adalah bayar upeti, pajak. Dan kaum muslimin juga diminta, tapi bukan pajak. Diminta dari kaum muslimin apa? Zakat. Apa beda antara keduanya? Beda, zakat ibadah dah, bahkan dia rukun Islam. Diambil daripada kaum muslimin, dikembalikan kepada mereka untuk kemaslahatan mereka. Ya. Jadi pada hakikatnya kaum muslimin juga diambil, tapi ini ibadah. Mereka tidak, karena mereka bukan kaum muslimin. Kalaupun mereka membayar zakat, tak sah zakat mereka karena mereka tidak beriman. Andai kata mereka tetap enggan, berarti mereka mengajak perang. Barulah ketika itu diperangi mereka. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, kata Muaz bin Jabal, Rasulullah mengutusku. Rasulullah katakan, serulah mereka kepada kalimat La ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Ini prioritas pertama dalam dakwah, agar setiap da'i paham. Ini yang menjadi prioritas utama. Dan untuk ini kita dijadikan untuk mentauhidkan Allah SWT. Manusia diciptakan Allah untuk bertauhid. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesakan aku, mentauhidkan aku. Ini adalah merupakan misi diciptakannya manusia. Maka tak ada manfaat dakwah yang tidak mempedulikan perkara tauhid. Ya. Segala macam gerakan-gerakan dakwah, jamaah-jamaah dakwah yang tidak peduli dengan perkara tauhid agar hanya Allah disembah, ini adalah gerakan-gerakan dakwah yang tidak akan pernah mewujudkan keberhasilan. Karena dakwah harus dibangun atas fondasi. Fondasi itu dia adalah tauhid. Maka mereka membangun dakwah tanpa tauhid bagaikan membangun rumah tanpa fondasi, yang seketika akan datang masanya rumah menimpa mereka. Ya, fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka patuh terhadap apa yang kau serukan, terhadap kalimat syahadat, maka beritahukan mereka Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu fi kulli yawmin wa lailah, sehari semalam. Dan kata Ibn Nawawi rahimahullah, muwatirnya dikirim Rasulullah SAW sebelum dia wafat, menunjukkan bahwa saya salat yang wajib hanya 5 waktu sehari semalam. Witir tak wajib, karena sebagian ulama, sebagaimana ulama-ulama nafiyah, mewajibkan witir. Kata mereka hukumnya wajib, ditinggalkan berdosa. Ya, namun yang rajih bahwasanya tidaklah wajib. Yang wajib hanyalah 5 kali sehari semalam, 5 salat 5 waktu. Dan ini menunjukkan dalam berdakwah harus ada skala prioritas. Yang paling terpenting kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ya. Maka dalam berdakwah kita harus melihat apabila orang akidahnya rusak, ya, bercokol padanya kesyirikan, keyakinan kepada hal-hal yang tak benar dalam Islam, yakin kepada jimat, yakin kepada kuburan, dapat mendatangkan manfaat dan semacamnya, dakwah yang paling utama kepada mereka, dakwah mereka kepada tauhid. Bukan langsung mendakwahi mereka bagaimana sholat yang benar. Karena sholat jika di atas tauhid yang keropos, maka tak ada gunanya. Segala macam ibadah yang dibangun di atas tauhid yang keropos, sia-sia. Jadi ajarkan mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Fa'inhum ata'u lidhari, kalau mereka patuhi hal itu, mereka menunaikan sholat. Fa'alimhum, beritahukan mereka, annallaha aftaradu alaihim sadaqatan, Allah mewajibkan bagi mereka membayar sadaqah. Ya, sedekah adalah merupakan sarana untuk mensucikan harta dari segala macam halal yang terdapat padanya, ya, kesubhat dan semacamnya. Harus dibersihkan. Karena orang dalam bermuamalah, dalam berjual beli, terkadang sedikit banyak ada halal yang dia terkhilaf, tersilap. Ya. Maka inilah fungsi zakat, mensucikan harta manusia agar menjadi suci dia. Kalau tak disucikan masih ada dalamnya kotoran-kotoran dalam bermuamalah. Allah fardhu 'alaihim shadaqatan, Allah wajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan sedekah. Dan sedekah di sini adalah maknanya zakat. Dan dia adalah merupakan sedekah yang wajib. Allah juga menyebutkan zakat dengan kata-kata sedekah. Kata Allah, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sesungguhnya sedekah itu maksudnya sedekah yang wajib, zakat, untuk kaum fakir, wal masakin, untuk orang miskin, wal amilina 'alaiha, untuk amil, wal mu'allafi wal mu'allafati qulubuhum, untuk orang-orang yang ingin dilembutkan hatinya melalui Islam. Ya. Wal gharimin, untuk orang-orang yang terlilit utang, ufir riqab wal gharimin. Ya, untuk orang-orang yang terikat dengan perbudakan, untuk orang-orang yang terikat dengan hutang. Wa bin sabil. Ya, untuk orang-orang yang terputus bekal di jalanan dan untuk orang-orang yang berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan kata-kata zakat dengan kata-kata sadaqah. Dialah sadaqah yang wajib. Kemudian tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya yang memiliki kemampuan untuk membayarnya jika telah terpenuhi padanya syarat-syarat yang diwajibkan berupa nisab dan haul, datang masanya telah mencukupi nisabnya. Dari mereka diambil, bukan dari orang-orang miskin. Faturaddu fi fuqara'ihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Dari hal inilah sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk memindahkan zakat dari satu tempat ke tempat lain, kata mereka. Dari situ diambil, dari situ kepada mereka dipulangkan. Ya, diambil dari Yaman, kembalikan kepada penduduk Yaman. Diambil daripada penduduk Yaman yang kaya-kaya, dikembalikan ke penduduk Yaman yang miskin-miskin. Menurut mereka, jangan dipindahkan ke negeri yang lain. Ya, tetapi hal ini adalah ijtihad. Ulama mengatakan, kata-kata ini bisa saja mencakup makna kaum muslimin secara umum. Berarti jika ada yang memiliki hajat, memiliki kebutuhan, tak mengapa dipindahkan ke tempat lain. Misalnya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya lebih berhajat, dan mereka lebih berhak tentang zakat hartanya. Tentu dalam hal ini mereka lebih utama untuk menerima zakat harta, walaupun mereka jauh dibandingkan dengan orang-orang yang bukan kerabat baginya. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu fi fuqara'ihim, dikembalikan kepada kaum fakir mereka. Fa'inhum ata'u lidhalik, jika mereka patuh dengan apa yang kau pesankan. Fa'iyaka wa kara'ima amwalihim, maka jangan sampai engkau mengambil dari zakat berupa harta-harta mereka yang paling terbaik. Jangan kau zalimi mereka. Ambil daripada zakat adalah yang pertengahan. Kalau kau mengambil unta, ambil yang pertengahan, bukan unta yang paling terbaik, yang paling mahal harganya, yang mereka banggakan. Tak boleh, ambil yang pertengahan. Ya, jangan kau zalimi mereka. Dan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, hendaklah memberikan zakat yang layak pula. Kalaulah dia punya iman yang kuat, hendaklah diberikan zakat yang terbaik. Kalau unta-unta yang terbaik, itu adalah hal yang dianjurkan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Tapi bagi pemungut zakat, tak boleh mengambil yang terbaik, mengambil yang pertengahan, yang layak, yang standar. Karena bisa saja akan menzalimi mereka. Karena kata Nabi, fa'iyaka wa kara'im amwalihim, maka hati-hatilah, engkau waspadalah, jangan kau ambil yang mulia, yang paling termahal daripada harta mereka miliki, yang paling banyak susunya, yang paling gemuk, yang paling mahal harganya. Jangan, ambil pertengahan. Ya. Wattaqi da'watal madzlum, dipesankan Umar kepada gubernurnya Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal madzlum, hendaklah engkau takut, waspadalah, jangan sampai engkau terkena doa orang-orang yang terzalimi. Ya. Jangan sampai karena engkau sebagai penguasa engkau menzalimi rakyatmu. Mereka tak bisa mengalahkanmu karena engkau penguasa, punya kekuatan, punya segala-galanya. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada Allah atas kezaliman yang kau buat. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah, waspadalah, hati-hatilah dengan doa rakyatmu yang kau zalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, sungguhnya tidaklah ada hijab penghalang antara doa orang terzalimi dengan Allah. Maksudnya Allah akan mendengar doanya, enggak ada yang menghalangi, Allah akan mengijabahkan. Dan banyak kita lihat dalam sejarah, sejarah dari zaman ke zaman, lihat saja, bacalah sejarah yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka seperti kitab Syiar dan semacamnya, penguasa-penguasa yang zalim bagaimana matinya, bagaimana doa-doa rakyat naik ke atas kemudian kembali kepadanya dalam tampuk kepemimpinan tertinggi paling mulia, akhirnya mati binasa dalam keadaan menggenaskan. Ada yang digantung, ada yang ditembak kepalanya, bersembunyi dalam gorong-gorong dan semacamnya, menjadi makhluk yang paling hina. Mengapa demikian? Naik doa orang-orang yang zalimi ke atas, akhirnya kembali kepada dirinya. Ya dan billah. Naam, tafadhal. قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري نعم قال حدثنا زكريا بن إسحاق تحويل قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مؤاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. Ya, kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lain untuk mengkuatkan apa yang telah dia sebutkan sebelumnya. Dia berkata, haddatsana Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami. Dia berkata, Bishr bin As-Sarri memberitakan kepada kami. Dia berkata, Zakaria bin Ishaq memberitakan kepada kami. Kemudian kata Imam Muslim rahimahullah, kami pun diberitakan pula oleh Abdullah Abd bin Humaid. Dia berkata, Abu Asim menceritakan kepada kami an Zakaria. Ya, dari Zakaria bin Ishaq. Ketemunya di Zakaria bin Ishaq. Ya. An Yahya bin Abdullah bin Saifi an Abi Ma'bad. Dari Yahya bin Abdullah bin Saifi, dari Abi Ma'bad, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Jika sebelumnya daripada Waqi', maka ini daripada Abi Ma'bad. Sudah dua jalur. Ya. Dari Ibn Abbas, an Ibn Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan, bahwasanya Nabi mengutus Mu'ad ila Yaman, ke Yaman. Faqala, maka dia berkata, innaka sata'ti qauman, engkau akan datang satu kaum bimitsli hadisi Waqi'. Kemudian redaksi selanjutnya sama dengan hadis yang diberitakan oleh Waqi' Ibn Jarrah untuk mengkuatkan. Naam. Qala haddatsana Umayyah bin Bistam al-Aisy. Bistam. Qala haddatsana Umayyah bin Bistam al-Aisy. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو بن قاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث مؤاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وَتَوَقَّ قَرَوْئِمَا أَمْوَالِهِمْ. Nah, kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan kembali pengkuat dari jalur lain. Dia berkata, Umayyah bin Bistam al-Aisy memberitakan kepada kami. Dia berkata, Yazid bin Zuraik memberitakan kepada kami. Dan dia berkata, Ruh atau Ibn al-Qasim memberitakan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari Yahya bin Abdullah Ibn Saifi, sama dengan jalur di atas, sampai kepada Yahya bin Abdullah As-Saifi. Kemudian an Abi Ma'bad, dari Abu Ma'bad, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Ya. Anna Rasulullah SAW lama ba'atha Mu'adhan ila Yaman, manakala Rasulullah mengutus Mu'adh ke Yaman, qala Rasulullah mengatakan, innaka taqdumu. Sebelumnya, innaka ta'ti, sesungguhnya engkau akan datang. Ini, innaka taqdum, sesungguhnya engkau akan mendatangi. Ta'ti dan taqdum, maknanya mirip-mirip. Itu mendatangi. Ya. Innaka taqdumu ala qawmi ahli kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, yaitu kaum Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, hendaklah yang pertama kali kau serukan ibadatullah azza wajalla, agar mereka mengibadati Allah. Jadi ini adalah merupakan tafsir makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu agar mereka mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Maka ikrar kalimat syahadat bukan sekedar ucapan, tapi ada konsekuensi yang membutuhkan penerapan. Maka makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah agar hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi reaksinya, serulah mereka agar mengibadati Allah. Fa idza arafullaha, jika mereka telah mengenal Allah, fa akhbirhum, beritahukan mereka. Pada riwayat sebelumnya fa a'limhum, informasikan kepada mereka. Makna a'lim dan akhbir mirip. Fa akhbirhum, beritakan kepada mereka annallaha faradha 'alaihim khamsa salawat. Allah mewajibkan atas mereka salat 5 kali sehari semalam. Fi yaumihim wa lailihim. Walailatihim. Fa'idha fa'alu, kalau mereka sudah mengerjakannya. Pada riwayat sebelumnya fa'idha ata'u, jika mereka patuh. Di sini jika mereka mengerjakannya. Fa'akhbirhum, beritahukan mereka annallaha qad faradu alaihim zakatan, Allah telah mujibkan atas mereka zakat. Tu'khadu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, yang dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Fa idza ata'u biha, kalau mereka patuh dengannya, fa khudz minhum, ambillah dari mereka harta zakat mereka. Wa tawaqqa karaima amwalihim, dan hendaklah engkau waspada untuk tidak mengambil, berhati-hatilah, janganlah ambil harta-harta mereka yang paling mahal. Semak dengan hadis yang sebelumnya. Ikhwatul kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini banyak sekali faedah-faedah. Ya. Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka taala. Ya. Di antaranya, kata beliau, hadis ini menunjukkan diterimanya al-khabar al-wahid, berita dari seorang. Karena Rasulullah mengutus Mu'adz sendiri ke negeri Yaman. Sebagian ahlul bid'ah semacam Mu'tazilah dan orang-orang yang meniru mereka mengatakan khabar wahid tak dapat diterima, tak dapat menjadi hujah. Maka ini bertentangan dengan sejarah. Ya, khabar wahid, satu orang yang beritahukan selama di orang yang thiqah, terpercaya, maka berhak untuk diterima beritanya. Rasulullah hanya mengutus Mu'az ke Yaman untuk menyampaikan syariat Islam, dan mereka menerima dari Mu'az. Menunjukkan al-khabar wahid hujah, berita dari seorang yang terpercaya dapat dijadikan sebagai hujah. Kemudian kata beliau, fihi annal witra laysa biwajib. Hadis ini menunjukkan witir bukanlah wajib. Li anna ba'tha Mu'adz ila al-Yaman kana qabla wafatin nabi biqalil. Karena Mu'adz manakala diutus nabi ke Yaman adalah di masa Nabi SAW akan wafat. Tak ada syariat yang baru. Ya. Kalau wajib membutuhkan bukti dan dalil. Ba'dal amri bil witri wal amal bih. Ya. Dan Nabi sudah menyuruh manusia untuk mengerjakan witir, mengamalkannya, tapi bukanlah kewajiban. Wa fihi anna sunnata annal kufara yud'auna ila tauhid qabla qital. Sunnah dalam hadis ini menggambarkan kepada kita, sebelum memerangi kaum musyrikin, tidaklah mereka dakwah terlebih dahulu. Wa fihi annahu la yuhkam bi islami illa bin nutqi bi syahadatain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin tidak akan dikatakan mereka masuk Islam sebelum mereka mengucapkan dua syahadat. Inilah mazhab ahlus sunnah. Orang harus mengucapkan dua syahadat baru dia masuk ke dalam Islam jika dia dari luar Islam. Ya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan salat yang wajib hanyalah 5 waktu sehari semalam. Kemudian hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya kezaliman penguasa Ya, hukumannya yang dia akan terima dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana penguasa tersebut jika berbuat kezaliman dan didoakan oleh rakyatnya, maka datanglah kepadanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang-orang terzalim yang rakyatnya tidak akan diabaikan Allah. Allah akan mendengarnya. Kemudian hadis ini menunjukkan wajib bagi seorang pemimpin manakala akan mengutus para utusannya memberikan kepada mereka rambu-rambu, nasihat, petua, memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang mereka dari segala macam bentuk kezaliman, kezaliman dan dampak buruk kezaliman. Jadi setiap penguasa ketika mengutus utusan-utusannya diingatkan agar mereka tidak berbuat kezaliman, agar mereka berlaku adil. Kemudian hadis ini menunjukkan haramnya bagi orang-orang yang ditugaskan untuk memungut zakat mengambil daripada zakat kaum muslimin harta mereka yang paling baik, yang paling mahal harganya, yang paling mereka cintai, tapi tidaklah mengambil yang pertengahan. Dan adapun pemilik harta diharamkan mengeluarkan yang terburuk, haram hukumnya. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kafir, orang-orang kafir tidaklah berhak menerima zakat. Zakat hanya diberikan kepada kaum muslimin. Kata Nabi, diambil dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Kata-kata mereka menunjukkan zakat itu diberikan hanya kepada kaum muslimin, tak diberikan kepada orang-orang kafir, kecuali jika diharapkan dengannya orang itu masuk Islam, yang namanya mu'allaf. Ya, dan ini menunjukkan haramnya zakat kepada orang-orang yang kaya. Ya, karena zakat hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang miskin. Sebagian ulama, sebagian mukhtabi mengatakan hadis ini menunjukkan tak boleh memindahkan zakat ke negeri lain. Karena Nabi mengatakan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Tapi ini adalah merupakan ijtihad daripada sebagian ulama al-Khattabi, bukanlah merupakan kesepakatan ulama. Ya, dan boleh saja makna orang-orang miskin mereka adalah orang miskin kaum muslimin secara umum. Bukan hanya orang miskin di negeri tersebut semata. Kemudian faedah lainnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, bahwasanya dalam berdakwah hendaklah menyeru manusia kepada perkara yang paling penting terlebih dahulu, barulah mengikut perkara-perkara berikutnya. Kemudian berikutnya faedah lainnya, bahwasanya orang-orang kafir itu hakikatnya mereka juga diperintahkan untuk mengerjakan syariat-syariat Islam, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi mengutus Mu'ad menyeru mereka orang-orang musyrik, ya, untuk mengucapkan kalimat syahadat, mengerjakan sholat dan seterusnya. Ya, berselisih para ulama apakah orang-orang kafir itu mereka turut serta dalam segala macam perintah-perintah Allah, wajib bagi mereka mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jumhur ulama mengatakan mereka wajib menjalankan semua perintah Allah, wajib menjalankan semua perintah Allah, wajib menjauhi semua larangan Allah. Namun tidaklah diterima amalan-amalan mereka sampai mereka memeluk Islam. Artinya orang-orang kafir menurut jumhur ulama yang tak mengerjakan sholat, tak menunaikan zakat, mereka akan diazab dengan hal tersebut di hari kiamat. Ya, setiap kali mereka meninggalkan sholat, mereka meninggalkan zakat, perempuan yang meninggalkan hijab, setiap kali mereka mengerjakan haram, berzina, khamar, seterusnya, mereka akan terkena dalam mengerjakan, dalam mengabaikan perintah-perintah Allah dan dalam mengerjakan larangan Allah, semua mereka terkena. Ya, ini adalah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Sebagian mengatakan mereka tidak, ya, masuk dalam perintah-perintah agama karena mereka kafir. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang benar, mereka wajib mengerjakan perintah-perintah agama. Manakala mereka tak mengerjakannya, akan menjadi azab bagi mereka. 5 kali sehari semalam mereka tak kerjakan, itu semua dihitung oleh malaikat. Ya. Ini pendapat yang lebih rajih. Allah tabaraka taala alam. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.